Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Fathul Majid, Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab termasuk dari keimanan, bersabar atas segala ketetapan atau takdir Allah Azza wa Jalla. Kali ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Tauhid mengutip sebuah hadis, di mana hadis ini menjadi penutup dari bab yang dimaksud. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Beliau Syekh Muhammad dalam kitab Tauhid mengatakan, waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, waman sakhita falahu sukhtu. Hassanahu At-Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya besarnya pahala disesuaikan dengan besarnya musibah. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho, maka akan mendapatkan ridhonya Allah. Dan barang siapa yang marah, murka, maka akan mendapatkan kemurkaan Allah. Hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Secara jelas, hadis ini memang ada hubungan dengan bab yang menjadi pembahasan. Artinya, secara tidak langsung kita dituntut untuk bersabar menghadapi segala ketetapan Allah yang diantaranya adalah musibah. Bahkan disebutkan dalam hadis ini bahwa musibah yang Allah turunkan kepada suatu kaum itu bisa jadi pertanda kalau Allah mencintai kaum tersebut. Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam Fathul Majid, beliau menyebutkan ulang hadis yang barusan kita baca. Qala qauluhu wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa ma'a idhamil bala, wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Hassanahu At-Tirmidzi. Qala At-Tirmidzi Haddathana Qutaybah Haddathana Laits An Yazid bin Abi Habib An Sa'd bin Sinan An Anas. Syekh Abdurrahman bin Hasan menyebutkan sanadnya secara lengkap. Imam Tirmidzi mengatakan telah menceritakan kepada kami Qutaybah. Qutaybah mengatakan telah menceritakan kepada kami Laits dari Yazid bin Abi Habib, dari Sa'ad bin Sinan, dari Anas, sahabat yang menyampaikan hadis ini adalah sahabat Anas bin Malik. Fadzakara al-hadis as-sabiq. Thumma qala wa bihadzal isnad 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna idhamal jazaa' al-hadis. ثم قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ورواه ابن ماجه. Intinya hadis ini kata Imam At-Tirmidzi rahimahullah adalah hadis hasan gharib dari sisi ini, dan diriwayatkan juga oleh Ibn Majah melalui jalur yang lain. Warawa Imamu Ahmad an Mahmud bin Labid rafa'ah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan sebuah hadis dari jalur Mahmud bin Labid rafa'ah, yang secara sanad disandarkan kepada Nabi, yang isinya idza ahabballahu qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan musibah kepada mereka. Faman sabara falahu sabr. Barang siapa yang menampakkan kesabaran, maka baginya pahala kesabaran. Waman jaza'a falahu al-jaz'u. Dan barang siapa yang menampakkan kekecewaan, maka baginya balasan atas kekecewaannya. Qala al-Mundhiri, kemudian Imam al-Mundhiri mengomentari riwayat ini, ruwatuhu thiqatun, para rawi-rawinya termasuk rawi-rawi yang terpercaya, yang thiqah. Nah, itu sekelumit uraian Syekh Abdurrahman bin Hasan seputar hadis tadi yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam Kitab Tauhid. Qala qauluhu, kemudian beliau mengatakan inna idhamal jaza. Di dalam hadis yang tadi kita baca ada kalimat inna idhamal jaza, sesungguhnya besarnya pahala, bikasril ain wa fathid dha fiha. Kalimat idham itu dikasrohkan huruf ainnya, i, dan difathahkan huruf zo'nya, idhoma. Wa yajuzu dhommuha ma'asukuni dho, boleh juga didomahkan huruf ainnya dengan disukunkan huruf zo'nya. Uzma, boleh idhoma, boleh uzma. Kalau didomahkan huruf ainnya ai, maka berarti mangkana ibtila'uhu a'zamu kamiyatan wa kaifiyatan, berarti besarnya pahala itu akan disesuaikan dengan jenis ujiannya, jenis ujiannya. Kamiyatan wa kaifiyatan, secara kuantitas dan secara kualitasnya. Jadi semakin besar sebuah ujian itu secara kuantitas dan kualitasnya, maka akan semakin besar pula pahalanya. Nah, qala wa qad yahtajju bihadzal hadits man yaqulu innal masaiba yusabu 'alaiha ma'a takfiril khathaya. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman, telah berhujjah dengan hadis ini, orang yang mengatakan bahwa musibah-musibah itu yuthabu alaiha, akan mendatangkan pahala. Ma'a takfiril khataya, disertai dengan penghapusan kesalahan-kesalahan. Jadi tidak hanya kesalahan yang dihapus, tapi juga bisa mendatangkan pahala. Warajjaha Ibnu Al-Qayyim anna thawabaha takfirul khataya faqat. Namun Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa pahalanya adalah takfirul khataya faqat, penghapusan kesalahan-kesalahan saja. Illa idza kanat sababan li'amalin salihin, kecuali kalau musibah-musibah tersebut menjadi sebab lahirnya amal soleh. Kasabri, seperti sabar, waridho, ridho, wataubah, wal istighfar, taubat dan istighfar. Fa'innahu hina idzin yuthabu ala ma tawallada minha, maka saat itu akan diberi pahala. Alama tawallada minha, karena apa yang terlahir dari musibah tersebut. Jadi kalau musibah itu melahirkan amal soleh seperti sabar, ridho, taubah, istighfar, maka akan mendatangkan pahala. Kalau musibah itu sendiri secara zatnya hanya mampu menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ya. Wa ala hadza yuqalu fi ma'na al-hadis, oleh karena itu maka makna hadis inna idhamal jaza ma'a idhamil bala idza sabara wahtasaba. Sesungguhnya besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya musibah apabila ada kesabaran dan mengharap pahala di dalamnya. Ya. Jadi kesimpulannya, musibah itu secara zatnya ketika datang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kita ditimpa musibah. Saat kita ditimpa musibah, maka ada kesalahan-kesalahan yang terhapus dari diri kita. Bila kemudian kita bersabar dalam menghadapinya, ridho membuat kita segera bertaubat dan istighfar kepada Allah, maka kita akan diberi pahala karenanya. Paham? Itu kesimpulannya. Nah. Jadi sabda Nabi bahwa besarnya pahala akan disesuaikan dengan besarnya ujian, itu kalau yang menerimanya menampakkan kesabaran dan berharap akan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala qauluhu wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Berikutnya di dalam hadis tadi disebutkan bahwa Allah itu apabila mencintai suatu kaum, maka Allah akan timpakan musibah kepada mereka. Ini yang kita katakan tadi, bahwa kadang musibah itu saat datang menimpa suatu kaum menjadi pertanda kalau Allah mencintai kaum tersebut. Walihada warada fi hadisi Sa'ad, karena itu datang sebuah hadis dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyunasi asyadda bala'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, siapakah orang yang paling berat cobaannya, musibahnya? Qala al-anbiya. Beliau SAW menjawab para nabi. Thummal amthalu fal amthal. Kemudian yang terbaik setelahnya dan yang terbaik setelahnya. Jadi semakin baik keadaan seseorang akan semakin berat pula ujian, musibah yang diterimanya. Ya. Yubtalar rajul ala hasbi dinihi. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan ditimpa ujian, cobaan, musibah ala hasbi dinihi, sesuai dengan keadaan agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatan ishtadda bala'uhu. Kalau agamanya kuat, maka kuat pula ujian, cobaan dan musibah yang diterimanya. Wa in kana fi dinihi riqatan ubtuliya ala qadri dinihi. Dan kalau seandainya agamanya ini lemah, ya, maka akan diuji, akan ditimpakan musibah, cobaan kepadanya sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala bil abdi hatta yatrukahu yamshi alal ardi wa ma alaihi khati'ah. Dan musibah, bencana itu tidak akan hilang dari seorang hamba hingga musibah atau bencana tersebut akan meninggalkan seorang hamba dalam keadaan berjalan di muka bumi, wa ma alaihi khati'ah, tanpa ada lagi kesalahan yang diperbuatnya. Kalimat terakhir ini kalimat yang mengingatkan kepada kita bahwa selama kita banyak melakukan kesalahan, maka selama itu pula ujian, cobaan, musibah akan datang. Musibah, cobaan, ujian itu enggak akan hilang dari kita sampai kita berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak ada lagi kesalahan. Ya. Rawahu Ad-Darimi wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa shahahahu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Nah. Jadi ada hubungan antara hadis yang di dalamnya ada keterangan bahwa orang yang paling berat cobaannya, musibah yang diterimanya adalah para anbiya, dengan hadis bahwasannya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan timpakan musibah, bencana, cobaan kepada mereka. Saat para anbiya ujiannya sangat berat, cobaan yang diterimanya sangat berat, musibah yang dirasakannya sangat berat, maka itu menjadi pertanda kalau Allah mencintai mereka. Ya, itu menjadi pertanda kalau Allah mencintai mereka. Demikian orang-orang baik setelah para anbiya, orang-orang soleh, siddiqin, syuhada, ketika mereka mendapatkan ujian, cobaan, musibah, itu pertanda Allah mencintai mereka. Beda halnya kalau orang-orang kafir yang mendapatkan ujian, bencana, musibah, itu bisa jadi azab yang Allah subhanahu wa ta'ala segerakan buat mereka. Nah. Jadi orang-orang yang beriman, pelajarannya, saat ditimpa ujian, cobaan, musibah, tidak perlu menampakkan kekecewaan, gak perlu menampakkan kemarahan, emosi. Yang seharusnya dilakukan adalah sabar dan ridho. Karena bisa jadi apa yang Allah timpakan berupa ujian, musibah dan cobaan itu tanda kalau Allah sayang, tanda kalau Allah subhanahu wa ta'ala cinta. Nah, makanya di akhir hadis tadi Nabi mengatakan barang siapa yang ridho maka baginya keriduan Allah, dan barang siapa yang marah, murka, baginya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ketika ditimpa musibah, ujian, cobaan, memang berbeda-beda keadaannya. Ya. Yang membedakannya adalah iman. Kalau imannya kuat, keimanannya tinggi kepada Allah, maka akan bersabar dalam menghadapinya. Karena itu bab ini tadi atau yang sedang kita bahas, minal iman as-sabru ala aqdarillah, termasuk dari bentuk keimanan adalah sabar dalam menghadapi segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi yang membedakan itu iman. Yang membedakan keadaan manusia saat ditimpa musibah, ujian dan cobaan. Qala wa hadzal hadithu wa nahwuhu min adillati tauhid. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, hadis ini dan semisalnya min adillati tauhid, termasuk dari dalil-dalil yang berhubungan dengan tauhid. Fa idza arafa al-'abdu annal anbiya'a wal awliya'a yusibuhumul bala fi anfusihim alladhi huwa fil haqiqati rahmatun wa la yadfa'uhu anhum illa Allah, arafa annahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran. Fali alla yamlikuhu li ghairihim aula wa ahra. Apabila seorang hamba mengetahui bahwa para nabi dan para wali mereka ditimpa musibah, cobaan dan ujian yang pada hakikatnya itu adalah bentuk rahmat dari Allah, dan tahu bahwa musibah, ujian dan cobaan itu tidak bisa hilang dari mereka atau tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Allah, maka dia akan tahu bahwasanya para nabi, para wali itu mereka tidak memiliki kuasa terhadap dirinya dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak mudharat. Dan lebih-lebih mereka tidak punya kuasa untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudharat dari selainnya. Ini mengandung nilai-nilai tauhid. Sekali lagi, apabila seorang hamba tahu bahwa para nabi, para wali, itu ditimpa musibah, ujian dan cobaan yang pada hakikatnya itu adalah rahmat, dan tahu bahwa tidak ada yang bisa mencegah ujian dan musibah itu kecuali Allah, maka si hamba itu akan tahu bahwasanya para nabi, para wali enggak punya kuasa terhadap diri mereka untuk bisa mendatangkan manfaat atau menolak apa? Mudharat. Lebih-lebih memberi manfaat dan menolak mudharat untuk selainnya. Nah, gak ada yang kuasa mendatangkan manfaat dan menolak mudharat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Para anbiya gak bisa mendatangkan manfaat untuk mereka, menolak mudharat yang ditimpakan kepada mereka. Kalau mereka saja tidak mampu mendatangkan manfaat untuk diri mereka dan menolak mudharat dari diri mereka, apalagi mendatangkan manfaat untuk orang lain dan menolak mudharat dari diri orang lain. Karena sekali lagi, yang punya kuasa, yang memiliki kemampuan mendatangkan manfaat dan menolak mudharat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan pengetahuan yang seperti ini, akan semakin menguat tauhid seorang hamba, bahwa segala-galanya kembali kepada Allah. Semua urusan ada di tangan Allah, bukan di tangan para nabi, bukan di tangan para wali. Nyatanya para nabi, para wali ditimpa musibah dan mereka gak mampu menghilangkannya dari diri mereka. Ya. Qala fayuhramu qasduhum warragbatu ilaihim fi qadha'i hajatin aw tafriji kurbatin. Oleh karena itu diharamkan, ya, menuju mereka para nabi dan para wali serta berharap kepada mereka para nabi dan para wali dalam memenuhi kebutuhan atau menghilangkan segala kesulitan, karena bukan tempatnya. Kalau kita ingin segala kebutuhan kita terpenuhi, kita ingin segala kesulitan dihilangkan, maka yang harus kita tuju adalah Allah, dan yang harus kita harapkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi haram menuju para nabi, para wali, haram berharap kepada mereka dalam memenuhi kebutuhan atau menghilangkan suatu kesulitan. Ya. Kenapa diharamkan? Karena bukan tempatnya. Ya. Wa fi wuqu'il ibtila bil anbiya was-salihin minal asrar wal hukmi wal masalih wa husnil aqibah ma la yuhsa. Kemudian terjadinya bencana, musibah, cobaan pada para nabi dan orang-orang soleh termasuk rahasia Allah dan hikmah Allah serta kemaslahatan yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, wa husnil aqibah, dan kesudahan yang baik ma la yuhsa, yang tidak dapat dihitung. Jadi tidak perlu mempertanyakan kenapa para nabi, para wali, orang-orang soleh ditimpa musibah, cobaan dan ujian. Gak perlu mempertanyakan seperti itu, sebab ini rahasia Allah. Minal asror, merupakan rahasia Allah. Wal hikam, dan hikmah yang ada di sisi Allah. Wal masalih, serta maslahat yang Allah kehendaki, dan kesudahan yang baik yang tidak dapat dihitung. Contoh sederhananya akan membuat semua kita berpikir, merenung, dan sadar bahwa yang mengatur segala urusan itu hanyalah Allah. Dan membuat kita semakin kuat untuk bersabar dan ridho dalam menghadapi segala ujian, cobaan, musibah. Para nabi dan orang-orang soleh, para wali yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saja mereka mendapatkan ujian, cobaan, musibah, apalagi kita. Jadi maslahatnya sangat banyak, sangat besar ketika Allah timpakan ujian, cobaan, musibah kepada para anbiya, para wali dan orang-orang soleh. Terutama untuk kita yang tingkat keimanannya tidak seberapa bila dibandingkan dengan mereka. Supaya kita kuat gitu dalam menghadapinya. Qala qauluhu faman radiya falahu ridha. Berikutnya di dalam hadis disebutkan faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha, maka falahu ridha, baginya keridhaan Allah. Ai minallahi ta'ala. Keridhaan dari Allah Ta'ala. War ridha qad wasafa Allah Ta'ala bihi nafsahu fi mawadhi'a min kitabihi. Soal ridho, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyifati dirinya dengan sifat ridho di banyak tempat dari kitabnya. Qaulihi Ta'ala, misalnya firman Allah di surat Al-Bayyinah, jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum waradu'an. Bagi mereka balasan dari sisi Rabb-nya berupa surga, surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Jadi Allah sebut dirinya ridho. Allah sifati dirinya dengan sifat ridho. Wa madhhabus salaf wa atsba'ihim min ahli sunnah itsbatus sifat allati fasafallahu biha nafsah wa safahu biha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi itsbatan bila tamsil wa tanzihan bila ta'til. Dan merupakan mazhab salaf serta para pengikutnya dari kalangan ahli sunnah adalah menetapkan sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan telah disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Itsbatan bila tamtsil, menetapkan sifat tersebut tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Watanzihan bila ta'til, dan menetapkan sifat tersebut dengan mensucikannya bila ta'til, tanpa menolaknya. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sifatkan untuk dirinya, kemudian apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tetapkan sebagai sifat Allah, maka harus kita tetapkan sebagai sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menolaknya, dengan tetap mensucikannya, karena dia Allah tidak serupa dengan segala hal. Fa idza radiyallahu ta'ala anhu hasala lahu kullu khairin wa sallama min kulli syarr. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala telah ridha, maka hasala lahu kullu khair, seseorang akan mendapatkan semua kebaikan. Wa sallama min kulli syarr, dan akan selamat dari segala kejelekan. Makanya dalam hadis tadi dikatakan, man radhiya falahur ridha, barang siapa yang ridha maka baginya keriduan Allah. Artinya dia akan mendapatkan semua kebaikan dan akan selamat dari segala kejelekan. War ridha, sebab ridha itu artinya huwa an yaslamal abdu amrohu ilallah wa yuhsinal dhon bihi wa yarghabu fi thawabihi. Ini arti ridha. Ridha adalah seorang hamba menyerahkan segala urusannya kepada Allah dan berbaik sangka kepadanya, serta selalu berharap pahala. Ini ridha. Ya. Kalau kita diberi ujian, cobaan, musibah, maka tampakkan keridhaan atas segala ketetapan Allah. Kita serahkan segalanya kepada Allah, kita tetap berbaik sangka, ya, dan semangat untuk mendapatkan pahala. Wa qad yajidu lidzalika rahatan wan bisatan mahabbatan lillah wa thiqatan bihi. Dengan itu seseorang akan mendapatkan ketenangan, wan bisatan, dan kenyamanan, kecintaan Allah, ya, wa thiqatan bihi, dan selalu percaya kepada Allah. Nah, kama qala radhiyallahu ta'ala, kama qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha biqistihi wa adlihi ja'ala ar-ruha wal farha fil yaqin wal ridha wa ja'ala al-hamma wal hazna fis syakki was-sukhti. Sebagaimana pernyataan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Allah dengan keadilannya maka Allah akan jadikan ada ketenangan dan kebahagiaan dalam keyakinan dan keridhaan, dan Allah akan jadikan kekhawatiran dan kesedihan ada dalam keraguan dan kemarahan. Sekali lagi, Allah subhanahu wa ta'ala dengan keadilannya menjadikan ketenangan dan kebahagiaan ada dalam keyakinan dan keridhaan. Artinya kalau kita yakin, kalau kita ridha, maka kita akan tenang dan selalu bahagia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kecemasan dan kesedihan ada dalam keraguan dan kemarahan. Kalau kita ragu, kalau kita marah, justru ini akan membuat kita cemas dan sedih. Ya. Nah. Jadi apapun yang hadir dalam hidup kita berupa kebaikan atau kejelekan, kalau kita selalu menampakkan keridhaan terhadapnya, maka akan menjadi ketenangan dan kebahagiaan tersendiri bagi kita. Nah, qauluhu, kemudian di dalam hadis dikatakan waman sakhita wa huwa bi kasril kha, qala Abu Sa'adat as-sukhtu al-karahiyatu li syai' wa adamur ridha bihi. Man sakhita, barang siapa yang marah atau murka, sakhita dengan dikasrohkan huruf kha-nya. Kata Abu Sa'adat as-sukhtu artinya adalah al-karohiyatu, kemarahan atau marah atau murka itu artinya al-karohiyatu li syai, kebencian terhadap sesuatu, wa adamur ridha bihi, dan tidak ada keridhaan terhadapnya. Ai man sakhita 'ala Allah fi ma dabbarahu falahu sukhtu ay min Allah. Jadi barang siapa yang sakhita 'ala Allah, menampakkan kemarahan kepada Allah dalam hal yang telah Allah atur, falahu sukhtu, maka dia akan mendapatkan kemarahan dari Allah. Ya. Wa kafa bidzalika 'uqubatan, dan cukup itu menjadi hukumannya. Maka jangan sekali-kali saat datang musibah, ujian dan cobaan, kita menampakkan kemarahan. Karena ujian, cobaan, musibah itu termasuk dari pengaturan Allah. Jadi kalau kita menampakkan kemarahan, ya sama saja dengan marah, tidak terima terhadap apa yang telah Allah atur. Sehingga kita berhak mendapatkan kemarahan dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi hukuman. Ya. Wa qad yastadillu bihi ala wujubir ridha wa huwa ikhtiyaru Ibni Aqil. Kalimat ini telah dijadikan dalil oleh yang berpendapat wajibnya ridha ketika mendapat ujian, cobaan dan musibah. Dan ini pendapatnya Ibnu Aqil. Wakhtaru al-qadhi adamul wujub. Namun Imam Al-Qadhi Iyad berpendapat tidak wajib. Warajjahahu Syaikhul Islam wa Ibnul Qayyim, dan pendapat tidak wajibnya ini dikuatkan oleh Syaikhul Islam dan Ibnul Qayyim. Maksudnya apa? Tidak wajib ridha. Ya. Maksudnya bukan terhadap apa yang menjadi ketetapan Allah, tapi tidak ridha terhadap kesalahan yang diperbuat. Ya. Jadi saat musibah datang, misalnya sakit, kita ditimpa sakit. Secara sakit ini sebagai musibah dan itu merupakan ketetapan Allah, kita ridho. Tapi secara apa yang kita rasakan dari penyakit yang kita derita, kita tidak ridho. Karena penyakit atau rasa sakit yang kita derita itu karena kesalahan yang kita perbuat, tidak menjaga kesehatan gitu, pola makan seenaknya. Kalau kita sakit kan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Saat kita sakit, kita harus menyandarkan kepada diri kita, ini karena kesalahan kita. Ya, itu maksudnya. Jadi saat ada musibah datang, ya, kita tidak wajib ridha terkait dengan musibah itu disandarkan kepada kita. Tapi kalau disandarkan kepada Allah, maka kita wajib ridha. Ya. Musibah datang dari sisi Allah, Allah yang telah menakdirkan, Allah yang telah menetapkan, kita wajib ridha. Kita yang merasakan musibah itu ya, tidak wajib ridha. Kenapa? Karena kita yang melakukan kesalahan. Ya, gara-gara kita yang melakukan kesalahan. Nah, qala Syekhul Islam, Syekhul Islam mengatakan, walam yaji al-amru bihi kama jaa al-amru bis-sabr. Kata Syekhul Islam, enggak ada perintah untuk ridha sebagaimana perintah untuk sabar. Ya. Wa inna ma jaa as-sana ala ashabihi. Yang ada adalah pujian bagi orang-orang yang menampakkan keridhaan. Nah, kalau secara perintah enggak. Yang ada perintahnya ketika musibah datang apa? Sabar. Tapi ada pujian bagi siapa yang ridho. Nah, makanya man radhiya, barang siapa yang ridho, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Itu pujian. Qala wa amma ma yurwa, adapun riwayat yang disebutkan, man lam yasbir ala bala'i wa lam yardha bi qada'i falyattakhid rabban siwa'i fahada isra'ili lam yasih anin nabi. Barang siapa yang tidak bersabar atas musibah yang aku timpakan, tidak ridha terhadap ketetapanku, maka hendaknya dia mengambil rob selainku. Ini cerita Israiliyat, enggak sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Syaikhul Islam, wa a'lam min dzalika ay min ar-ridha an yashkurallahu 'ala al-musibah lima yaro min in'amillah 'alaihi biha. Bahkan kata Syaikhul Islam terakhir, yang paling tinggi dari ridho adalah bersyukur kepada Allah atas musibah. Karena saat musibah datang, dia melihat padanya ada kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Ya, jadi yang paling utama ya bersabar dan bersyukur ketika diberi musibah. Ya, nah, dan itu lebih tinggi tingkatannya dari hanya sekedar apa? Ridho. Kenapa harus bersyukur? Karena di balik musibah yang datang itu ada kenikmatan. Makanya di awal sudah lewat kita sampaikan kata Syaikhul Islam, al-musibatu nikmatun. Musibah itu adalah nikmat. Ya. Nah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil